berpeganglah kalian dengan tali Allah jami'an, seluruh kita. Seluruh kita berpegang bersama-sama dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wadzkuru ni'matallah 'alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian yang tadinya kalian bermusuh-musuhan. Ini qulina a'udzubikumullah, diingatkan oleh Allah di masa-masa sebelum datangnya Islam. Kalian sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya dakwah ini, sebelum datangnya ajaran Rasulullah SAW, kuntum a'da, kalian bermusuh-musuh. Dan para sahabat ketika ini yang diajak bicara langsung oleh Allah SWT dengan kalimat kalian, mereka di zaman jahiliyah, di zaman sebelum datangnya Islam, mereka bermusuh-musuhan dan bertikai. Setiap suku dengan suku lainnya sering berperang. Bahkan kaum Ansar dari kalangan Aus dan Khazraj berperang sampai sekian puluh tahun. Diriwayatkan 50 tahun, diriwayatkan sekian puluh tahun, ada yang meriwayatkan 100 tahun. Tidak pernah bisa berdamai. Mereka mewariskan kebencian, mewariskan dendam. Kalau seorang tua meninggal, mereka akan mewasiatkan dengan kalimat, ingat nenek moyangmu hutang darah dengan mereka, bayarkan darah orang tuamu pada mereka. Itu terjadi. Sehingga kata mereka orang-orang Arab, Aus dan Khazraj tidak mungkin bisa bersatu, mustahil bisa berdamai kembali. Ternyata dengan datangnya Islam, Aus masuk Islam dan Khazraj masuk Islam, ternyata mereka menjadi bersaudara. Demikian pula kemudian Ansar dengan Muhajirin dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas Islam. Mereka bersama-sama berpegang dengan tali Allah. Mereka berpegang bersama-sama dengan ayat-ayat Allah, berpegang dengan ajaran Islam yang Allah turunkan. Maka mereka menjadi bersaudara. Sehingga Allah katakan dalam ayat ini, fa'asbahtum bini'matihi ikhwan, maka kalian dengan kenikmatan dari Allah, kalian menjadi bersaudara. Al-ukhuwah adalah kenikmatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakin Allah allafa bainahum." Kata Allah, kalaupun engkau mengeluarkan modal seluruh harta dunia, niscaya engkau enggak akan bisa menjinakkan hati mereka. "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an," kalau engkau infakkan, kau keluarkan seluruh harta dunia ini, "ma allafta baina qulubihim," engkau enggak akan bisa menjinakkan hati mereka, enggak bisa mengaturkan, menyatukan hati-hati mereka. Tetapi Allah yang allafa bainahum. Bimana? Dengan apa? Bil Islam, bil din, bil Quran wa sunnah. Dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka para ulama menafsirkan bahwasanya Allah berikan kenikmatan persatuan, kenikmatan ukhuwah, kenikmatan persaudaraan ketika mereka berpegang dengan Islam, ketika mereka berpegang dengan ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka tentunya harus disyukuri kenikmatan ini dengan terus istiqamah di atas tauhid dan di atas sunnah, istiqamah di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ketika mereka melepaskan kembali apa yang sudah mereka pegang sedikit demi sedikit, mulai terjadi keretakan. Apa yang tadi sudah dijinakkan oleh Allah, apa yang sudah disatukan oleh Allah, terjadi keretakan kembali. Kapan itu? Ketika beberapa kaum muslimin mulai keluar dari ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diawali dengan aliran Khawarij. Ketika mereka ghulu ekstrim, mengangkat Ali bin Abi Thalib berlebihan dan kemudian mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Ketika Khawarij menyatakan bahwa Utsman bin Affan tidak layak untuk menjadi khalifah. Ini disebutkan dalam riwayat dengan kalimat rawaiyun. Rawaiyun adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Rawaiyun adalah orang-orang yang dalam keadaan semangat tinggi, ilmu tidak punya. Sehingga mereka menyatakan Utsman bin Affan tidak adil. Utsman bin Affan tidak pantas menjadi khalifah. Utsman bin Affan harus turun. Dan kebanyakan mereka dari Mesir dan dari Kufah. Mulai mereka tidak mengindahkan ucapan Rasulullah SAW untuk sabar menghadapi penguasa, apalagi penguasanya adalah Khalifatul Rashid, khalifah yang mulia, yang lurus, yaitu sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi mereka dengan suuban mereka dan tuduhan mereka, mereka mengkafirkan penguasa dan menghalalkan dan penguasa, dan terjadilah pemberontakan-pemberontakan. Muncul pula Rafidhah Syiah yang menganggap Ali berlebihan, melampaui batas, dan menganggap sebagai Rasul yang pantas. Adapun Nabi Muhammad SAW tidak pantas menjadi Rasul. Sehingga mereka menyatakan Jibril berkhianat. Jibril berkhianat. Harusnya dia mengirimkan wahyunya kepada Ali, dikirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mengerikan sekali. Yang paling ringannya dari aliran Syiah tidak menyatakan sampai seperti itu, tetapi sudah cukup parah menyatakan semestinya Ali menjadi khalifah, bukan Abu Bakar dan Umar. Adapun Abu Bakar dan Umar adalah para pengkhianat yang merebut haknya Ali. Padahal Rasulullah SAW sudah menyatakan ketika akan wafatnya, muru Abu Bakrin wal yusalli binna, perintahkan kepada Abu Bakar untuk mengimani manusia. Dan sudah dipaham, yang mengimani manusia biasanya adalah pemimpin. Tetapi ketika Rasulullah SAW tidak mampu karena sakit, maka Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan itu bahwa inilah yang pantas mewakili. Kemudian Allah, ternyata mereka menuduh Abu Bakar berkhianat, menuduh Umar berkhianat, menuduh para sahabat seluruhnya berkhianat. Muncul aliran baru, aliran baru. Apa yang terjadi? Perpecahan. Yang terjadi adalah perpecahan apa yang diberikan oleh Allah kemarin berupa kenikmatan ukhuwah. Fa'asbahtum bini'mati ikhwana, kalian dengan kenikmatan dari Allah menjadi bersaudara. Ternyata ketika mereka sudah keluar dari sunnah, sudah mengada-adakan ajaran baru, pemikiran baru, ajaran untuk memberontak kepada penguasa, itu ajaran bid'ah. Ajaran untuk hulu, berlebih-lebihan pada seseorang, itu ajaran bid'ah. Khairillahazakumullah, ajaran mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Maka terjadilah perpecahan ummah, terjadilah perpecahan-perpecahan. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Satafariqu ummati ala 73 firqah. Ummatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum binnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Kata Nabi, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Yani yang akan selamat satu golongan, golongan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan setiap orang yang mengikuti jalan mereka. Inilah satu-satunya golongan yang hak, golongan yang akan selamat. Tidak bisa dikatakan cipulan dan cipulan, tetapi dikatakan dengan sifat ma ana alaihi wa ashabi. Dalam riwayat disebutkan dengan kalimat mithlu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, yang seperti aku dan para sahabatku hari ini. Maka falil na'azakumullah, inilah yang dikatakan al-jamaah dalam hadis tersebut. Siapa yang selamat ya Rasulullah? Qala al-jamaah, yang selamat adalah al-jamaah. Siapa al-jamaah? Aku dan para sahabat. Ikhwanuddin a'azakumullah, ketika kita melihat sekarang kelompok menjadi tiga, ada kelompok para sahabat, ada kelompok khawarij, dan ada kelompok Syiah Rafidhah, maka kita katakan yang selamat adalah yang masih berjalan di jalan sahabat, yang masih berjalan di jalan mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mulia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sudah mengisyaratkan tentang persatuan dan perpecahan di dalam ayatnya dalam surat Al-An'am ayat 153, kata Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqu bikum an sabilihi dhalikum waqaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah, inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'u as-subul, dan jangan ikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi, karena niscaya kalian akan terpecah belah dari jalan. Ini juga isyarat bahwa kalau berpegang dengan jalan yang lurus, maka kita akan bersatu. Tetapi kalau kita sudah masuk ke dalam subul, kata Allah, fala tattabi'u subula, jangan kalian ikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqu bikum an sabili, niscaya kalian akan tercerai berai. Alhamdulillah, Al-Quran masih lengkap dan jelas. Hadis-hadis Rasulullah masih terpelihara sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, masih terjaga dengan riwayatnya, dengan sanadnya, yang bisa diperiksa mana yang sahih, mana yang dhaif. Maka itu semua adalah perangkat-perangkat persatuan. Karena yang namanya jalan yang lurus, relnya adalah dua, Al-Quran wa Sunnah. Relnya adalah dua, apa kata Allah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka kata Allah, fattabi'u, ini jalanku yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah dia. Wala tattabi'u subul, jangan ikuti jalan-jalan lain. Dalam riwayat disebutkan dengan istilah bunayyatut tariq. Jangan mengikuti bunayyatut tariq, anak-anak jalan. Ini cabang-cabang. Ini jalan yang lurus. Ternyata di kanan di kiri ada anak-anak jalan, ada cabang-cabang yang masing-masing cabang dengan ajaran-ajaran tersendiri yang di atas namakan Islam. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah pernah menggariskan satu garis kemudian menyatakan, hadza siratullahi mustaqim, ini jalan Allah yang lurus. Kemudian menggambar di kiri dan kanannya garis-garis lain. Kemudian menyatakan, hadhihi subul, ini jalan-jalan lain. Laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan. Enggak ada satu jalan pun kecuali di sana ada syaitan yang yad'u ilaih. Kemudian Allah telah dicat gambar satu garis dan dikatakan jalan yang lurus. Kemudian digambar oleh Rasulullah SAW di tanah, garis-garis ke kanan dan ke kiri, sambil menyatakan, hadhihi subul, ini jalan-jalan lain. Tidak ada satu jalan pun kecuali di sana ada syaitan yang mengajak kepadanya, halumma halumma, kemarilah kemarilah. Kurnaazakumullah, tentunya syaitan, iblis dan anak buahnya tidak akan mengatakan ini jalan sesat, tidak akan mengatakan mari ke jalan yang salah. Mereka akan berkata, ini jalan yang hak, ini jalan yang lurus, ini jalan yang baik. Padahal itu tipuan dari mereka, tipuan dari syaitan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah, demikianlah kami jadikan bagi nabi musuh-musuhnya dari kalangan syaitan, syaitan jin dan syaitan-syaitan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka saling mewasiatkan, saling membisikkan zukhrufal qawli ghurura, serangkaian kata-kata yang menipu. Ini syahid, ini yang saya maksud. Dalam ayat itu digambarkan dengan kalimat zukhrufal qawli ghurura, ucapan yang dirangkai indah, ucapan yang disebut dengan bagus. Ternyata ghurura, ternyata menipu. Dan semua di jalan-jalan tadi kata Nabi ada syaitan yang yad'u ilaih, halumma halumma. Dan biasanya mereka memakai zukhrufal qawli ghurura, ini hak, ini lurus, ini benar. Maka ikhwan bin a'azakumullah, untuk selamat dari jalan-jalan tersebut, tentunya sebagaimana sudah kita singgung di aqabah yang pertama, yaitu la naqbaluha illa bi syahidaini adlain. Ajakan-ajakan tadi yang kelihatannya bagus, kelihatannya indah, yang dengan kata-kata yang dirangkai indah, ternyata menipu. Kita katakan, jangan diterima hingga dipersaksikan dengan dua saksi yang adil. Tidak kita terima illa bi syahidaini yang adlain, kecuali dengan dua saksi yang adil, Al-Quran was Sunnah. Kata-kata saja, walaupun kelihatan indah, bukankah berarti sebentar. Apa dalilnya dalam Quran? Apa dalilnya dalam hadis yang sahih? Ini ada hadis. Dan apakah hadis itu sahih? Idza sahha al-hadis fa huwa madhhabi. Itu ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Idza sahha al-hadis, kalau hadis itu sahih, itu madhhab. Maka kita pun para pengikut para ulama, para pengikut imam Syafi'i dan lain-lain akan berkata dengan kalimat yang sama. Idza sahha al-hadis fa huwa madhhabi. Kalau memang sahih hadis itu madhhab. Apa kata? Tetapi kalau ternyata hadis itu dhaif, atau hadis itu lemah atau apalagi palsu, maka tentunya kita tidak menerimanya. Kita khawatir itu tipuan-tipuan dari syaitan, karena Allah sudah menghabarkan kepada kita senjata mereka, yaitu zukhrufal qawli ghurura. Sehingga Rasulullah SAW ketika diminta wasiat, wasiat beliau setelah taqwa Allah, wasiat beliau setelah pegang tetap sabar bersama penguasa, nasihat berikutnya adalah alaikum bisunnati. Ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat-nasihat yang mengena di hati para sahabat, barafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub, yang membuat air mata mereka bercucuran dan hati mereka gemetaran, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi maw'idhatun muwajjih. Ya Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat terakhir, nasihat perpisahan. Fa'awtina, berikan wasiat kepada kami. Maka Rasulullah SAW memberikan tiga wasiat atau empat wasiat. Pertama, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wastami' wa ta'. Aku wasiatkan untuk dengar dan taat pada penguasa kalian. Wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyi. Walaupun yang menguasai kalian adalah bekas budak dari Habasy. Mujadda'ul aqrab, yang terpotong hidungnya, yang cacat, tetap tersemak waktu dia. Yang ketiga, wasiat Rasulullah SAW diberi tautiah. Tautiah itu pijakan. Diberi pijakan oleh Rasulullah SAW. Tidak langsung menyatakan wasiat yang ketiga, tetapi Rasulullah SAW menghabarkan dulu sebagai pijakan. Wa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan pertikaian yang banyak, perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Berarti wasiat ketiga berpegang dengan sunnah. Pertama, taqwallah. Kedua, untuk taat kepada penguasa, jangan memberontak seperti Khawarij. Yang ketiga, alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus setelah kamu. Tetapi wasiat yang ketiga ini, Rasulullah SAW menyebutkan pijakannya dulu dengan kalimat fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup nanti di masa-masa datang akan menyaksikan ikhtilafan katsira, akan menyaksikan perselisihan yang banyak, pertikaian yang banyak. Sehingga ketika seorang mau masuk Islam bingung, Islam yang mana? Karena sekian banyaknya aliran-aliran dalam Islam, sekian banyaknya pemahaman-pemahaman dalam Islam. Maka dijawab, alaikum bisunnati, kata Nabi, atas kalian untuk berpegang dengan sunnah. Siapa yang berpegang dengan sunnah, kita pegang. Siapa yang membawakan dalil, kita katakan, idza sahal hadis fahuwa mashhadi. Kalau memang hadis itu sahih, dari manapun dia, kita katakan itu hak, kita terima. Ikhwanina a'azakumullahu muslim yang saya hormati. Dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdi. Minna, pegang sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus setelah. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdats yang diada-adakan, ditambah-tambahkan dalam agama, karena apa ditambahkan dalam agama adalah bidah. Pemirin a'azakumullah, ini lawannya sunnah. Sunnah adalah ajaran Rasulullah, sedangkan bidah adalah apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah kemudian di atas namakan Islam. Adapun perkara-perkara dunia, maka kata Rasulullah, antum a'lam bi umuri dunyakum. Adapun urusan dunia kalian, kalian lebih tahu. Silakan. Perkembangan-perkembangan dunia itu urusan kalian. Tetapi masalah agama tidak berubah. Masalah agama sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Kata Allah, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan Allah telah ridha Islam sebagai agama kalian. Dengan ini maka agama telah sempurna, telah lengkap, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, tidak bisa dirubah-rubah. Kita hanya menyatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami tunduk, kami patuh. Kami terima apa kata Allah, apa kata Rasul. Ini agama. Adapun dunia, silakan. Perkembangan-perkembangan sekian banyaknya dalam masalah dunia, tatawurat kemajuan-kemajuan zaman, itu urusan kalian. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi masalah din, jangan berani-berani kita menambah dengan sesuatu yang tidak diajarkan. Qulina a'udzu bi muslimin min syarri ma fih. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyatakan dengan nasihat yang sama. Alaikum bil istiqamah wal athar wa iyyakum wal bid'ah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu sebagaimana dinukil dalam kitab Al-Ibanah dan dinukil pula dalam kitab Al-Iqtisam oleh Imam Syafi'i bahwa Ibnu Abbas menyatakan alaikum bil istiqamah, atas kalian untuk tetap istiqamah di atas agama ini. Wal athar, dan riwayat-riwayat, dalil-dalil, hadis-hadis. Wa iyyakum wal bid'ah, dan hati-hati kalian dari kebid'ahan. Sahabat yang lain Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu menyatakan ittaqullah ya ma'syaral qurra, bertakwalah kepada Allah wahai para pembaca-pembaca Quran. Khudhu tariqa man qablakum, kata Hudzaifah, memasyarakatkan untuk takwa kepada Allah dan diiringi dengan kalimat khudhu tariqa man kana qablakum, ambillah jalan orang-orang sebelum kalian. Fa wallahi la in sabaqtum yan istaqamtum laqad sabaqtum sabqan ba'ida, karena kalau kalian sabaqtum yani istiqam di atas jalan tersebut, kalian telah menempuh jalan yang jauh, yang sangat jauh ke depan. Wa in taraktumuhu yaminan wa shimalan, kalau kau tinggalkan ke kiri dan ke kanan, laqad dhalaltum dhalalan ba'ida, kalian telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Ini Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu dinukil dalam kitab Ibnu Wabbah, kitabnya Ibnu Wabbah dan juga Ibnu Nasr, diriwayatkan oleh beliau dan juga dalam kitab Usul Sunnah atau Usul Fiqh Ahli Sunnah oleh Imam Al-Lalisa'i rahimahullah. Qulina a'udzubillahi kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, alaikum, atas kalian dan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena setelah Khawarij, setelah Syiah, muncul pula orang-orang dari kalangan Qadariyah yang menolak takdir. Muncul pula aliran-aliran Mu'tazilah, Jahmiyah yang lebih mementingkan akalnya daripada Quran dan Sunnah. Maka para ulama menyatakan dengan kalimat alaikum bil istiqamah, atas kalian tetap istiqamah di atas Sunnah, di atas ajaran Rasulullah SAW, dan jangan terpengaruh dengan kebid'ahan-kebid'ahan Mu'tazilah, kebid'ahan-kebid'ahan Jahmiyah, kebid'ahan-kebid'ahan aliran-aliran Syiah atau aliran Khawarij. Mereka memberikan ajaran-ajaran baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini adalah biang perpecahan yang memecah belah kaum muslimin, yang akhirnya menjadikan segala perpecahan terjadi. Maka Rasulullah SAW menyatakan kalau kita melihat pertikaian seperti itu, fa'alaikum bisunnati, atas kalian berpegang dengan sunnah. Yang ketiga ucapan Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. قال فتبليوا إياكم والتبجع إياكم والتنسع إياكم والتعمل. وجب المليوين بنكر على الإمام الدارمي dan juga على ابن وضاح dan juga dalam kitab الإبانة ابن بقى dan juga disebut dalam kitab Dhamm al-Ta'wil dan kitabnya Imam Hibatullah al-Lalikai Usul Al-Tiqad al-Sunnah wal-Jamaah. Qulina a'udzubillah, kata beliau, hati-hati kalian dari tiga perkara, at-tabajjuh wat-tanassu' wat-ta'ammuh, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang ditambah-tambahkan dalam agama. Yang kedua, hati-hati kalian dari tanassu', hati-hati kalian dari perkara yang melampaui batas. Agama ini semuanya dengan ukuran tertentu, dengan aturan tertentu, maka jangan melampaui. Ketika Rasulullah SAW dalam haji akan melempar jumrah, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ilqutli hafa al-khaf, carikan untukku hafa, kerikil-kerikil, dicarikan kerikil-kerikil untuk melempar jumrah. Setelah ditunjukkan di tangan Rasulullah SAW, maka Rasulullah menyatakan, na'am hasada, iya, yang sebesar ini. Iyakum fatanattu. Kata beliau, halakal mutanattiun, halakal mutanattiun, halakal mutanattiun. Setelah mengatakan dia yang seperti ini, akan binasa orang yang berlebihan, akan binasa orang yang berlebihan, akan binasa orang yang melampaui batas. Kata para ulama, maknanya khusus untuk ini dan umum untuk yang lain. Karena yang namanya ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Yang namanya pelajaran yang diambil dari hadis dengan keumuman lafaznya, tidak pada khususan sebabnya. Memang itu kejadiannya pada masalah lempar jumrah. Jangan besar-besar. Kalau melampaui batas pakai batu yang besar, akhirnya saling perang kaum muslimin. Akhirnya mereka akan saling luka karena saling lempar dengan batu yang besar. Biasa. Maka dia menyatakan halakal mutanattiun. Tetapi dalam hadis tadi Rasulullah menyatakan dengan dua kalimat saja, halakal mutanattiun, celaka, celaka, binasa orang yang melampaui batas. Tidak disebutkan dalam apa, dalam apa, dalam apa. Artinya dalam lempar jumrah maupun dalam segala masalah yang lain dalam agama, semuanya jangan melampaui batas. Yang diajarkan sekian, kerjakan sekian. Yang diajarkan seperti itu, kerjakan seperti itu. Kita ikut apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, iyyakum wa ta'ammu. Hati-hati kalian dari membahas apa yang tidak perlu dibahas. Biasanya orang sesat karena membahas apa yang tidak perlu dibahas, apa yang tidak mampu kita membahasnya. Seperti masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah terangkan dirinya dengan sifat-sifat dalam Quran, dan Rasulullah SAW menerangkan sifat Allah dalam hadis yang sahih, yang semestinya kita hanya menyatakan aman nabihi kullun min inda rabbina. Kami beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Kami percaya, kami beriman. Yang pasti tidak sama dengan makhluk. Yang pasti sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya. Tetapi ada beberapa aliran yang memikirkan dengan takyif, kayak apa ya? Tingginya Allah di atas arsy seperti apa? Kayak apa dan Allah? Apa akibatnya? Ada dua kemungkinan. Ima stres, gila. Atau yang kedua, sesat. Dan gila lebih ringan daripada sesat. Kenapa lebih ringan? Karena kalau seorang yang gila, rufi al-qalam, pena diangkat dari orang yang gila. Jadi dia berbuat apapun tidak disalahkan. Kenapa? Dimaklum, karena dia gila. Tetapi yang kedua, kalau dia sesat, berarti Allah begini, berarti Allah begini dengan akalnya sendiri, dengan pikirannya sendiri. Ini yang sangat berbahaya. Maka dia akan dituntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ucapan-ucapannya. Maka tiga perkara tadi harus kita hati-hati. Dan ini nasihat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Iyyakum wastabaddu', iyyakum wattanaddu', iyyakum watta'ammuh, wa 'alaikum bil 'aqil. Diakhiri dengan kalimat, dan atas kalian untuk berpegang dengan yang terdahulu. Al-'aqil adalah yang terdahulu, yang dipegang oleh para sahabat, yaitu ucapan Allah, ucapan Rasulnya. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka itu yang dipegang. 'Alaikum bil 'aqil. Dan beliau juga menyatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dalalah. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ikut saja, jangan mengada-ngada, cukup bagi kalian. Demikian kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, ikut sajalah apa kata Allah, apa kata Rasul, jangan menambah-nambah, maka itu cukup buat kalian. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap kebid'ahan adalah sesat, kata beliau. Wa qala, dan diakhiri ucapan beliau dengan kalimat iqtisad fis sunnati khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Sederhana tapi di atas sunnah lebih bagus, lebih baik daripada dia semangat tapi di atas kebid'ahan, di atas ajaran yang bukan ajaran sunnah. Alhamdulillah, kita telah membacakan sekian ayat, sekian hadis, dan kemudian dibacakan pula ucapan para sahabat yang mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita, menjadi nasihat buat kita, dan menjadi bimbingan untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kaum muslimin as-sadiqin. Semoga menjadikan kita orang-orang yang mukhlishin. Semoga menjadikan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, sebagai thaifatul mansura, sebagai firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Wallahu taala ayyadhiyana wa yahdi al-muslimina jami'an ila sawa'is